Dan juga kita syukur kepada Allah SWT pada malam ini dapat kita bersama-sama lagi untuk meneruskan pembacaan kitab Sahih Taladan para Nabi ataupun asal kitabnya dari kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, di mana kita telah sampai ke bab sifat dan keutamaan Nabi Musa AS yang telah kita baca, di mana terdapat ayat-ayat Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabawiyah yang mana di situ terdapat kelebihan-kelebihan Nabi Musa AS. Dan sedikit saja kalau kita ingat lagi bahawa Nabi Musa AS adalah orang ataupun seorang Nabi yang banyak kisahnya di dalam Al-Quran. Bahkan kisahnya adalah kisah Nabi Musa AS adalah kisah yang terbanyak di dalam Al-Quranul Karim kalau dibandingkan dengan kisah-kisah nabi-nabi lain alaihissalam. Kemudian di dalam hadis juga menunjukkan bahawa umat yang paling ramai, yakni pengikutnya, umat yang paling ramai, nabi yang paling ramai pengikutnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kedua paling ramai adalah umat Nabi Musa alaihissalam. Itu juga menunjukkan kelebihan Nabi Musa AS. Dan juga kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa AS, itu kitab Taurat, adalah kitab yang amat mulia sekali, yang mana kita dapati bahawa sering apabila diganding, apabila disebutkan Al-Quran Al-Karim, Allah SWT juga menggandingkan kitab Taurat Nabi Musa AS. Itu sedikit sebanyak yang kita telah baca tentang fadail ataupun kelebihan Nabi Musa AS. Dan kemudian sekilas tentang sifat haji Nabi Musa ke Baitullah, Kalau di dalam kitab muka surat 291 berkata Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibn Abbas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan melewati lembah Al-Azraq. Lalu beliau bertanya, lembah apa ini? Para sahabat menjawab, lembah Al-Azraq. Beliau bersabda, seakan-akan aku melihat ke arah Musa sedang dia tengah turun dari Thaniyah seraya memandangkan talbiah kepada Allah Azza wa Jalla. Hingga akhirnya beliau sampai di Thaniyah Harsha, maka beliau bertanya, Thaniyah apa ini? Para sahabat menjawab, Thaniyah Harsha. Beliau bersabda, seakan-akan aku melihat Yunus bin Matta di atas ekor unta berwarna merah yang melekat padanya jubah dari bulu, yang tali kekang untanya sangat menarik, sedang dia di dalam keadaan membaca talbiyah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Mujahid, dia bercerita, kami pernah berada bersama Ibn Abbas, mereka menyebut-nyebut tentang Dajjal. Mujahid mengatakan, sesungguhnya di antara dua matanya tertulis kaf, fa, ra. Dia bertanya, apa yang mereka katakan? Dia menjawab, mereka mengatakan tertulis di antara kedua matanya kafara. Maka Ibn Abbas mengatakan, aku belum pernah mendengar beliau Rasulullah SAW mengatakan hal tersebut. Hanya saja beliau pernah bersabda, adapun Ibrahim, perhatikanlah diri sahabat kalian ini, ini Rasulullah. Sedangkan Musa adalah seorang laki-laki yang berkulit sawo matang, rambut keriting dan biasa mengendarai unta berwarna merah yang ditarik dengan tali yang dikalungkan pada hidungnya. Seolah-olah aku melihatnya turun di sebuah lembah dengan membaca talbiyah. Hashim mengatakan Al-Khilbah berarti Al-Lih, iaitu serabut atau serat. Jadi ini sebenarnya menceritakan, kalau dalam bahasa Arabnya akan lebih jelas, itu menceritakan tentang kenderaan Nabi Musa AS. Dia mengendarai unta yang berwarna merah yang ditarik dengan tali yang dikalungkan pada hidungnya. Seolah-olah aku melihat yang itu tu, yang kalungkan pada hidungnya, tali itu dibuat daripada Al-Khilbah, iaitu Al-Lif. Lif ni serabut, serabut daripada rumput ataupun sebagainya. Jadi di dalam dua riwayat ini, riwayat Ibn Abbas dan juga riwayat Mujahid, ada disebutkan kat situ tentang Nabi Musa AS, dan Nabi Musa AS sedang dalam keadaan apa? Sedang dalam keadaan ihram, sedang pergi menuju Baitullah dan mereka ni sedang bertalbiyah, kan? Jadi itu menunjukkan bahawa mereka dalam keadaan ihram sedang menunaikan ibadah haji. Jadi dekat situ ada Nabi Musa alaihissalam, kemudian ada Nabi Yunus bin Matta. Berkenaan dengan hadis ataupun lafaz adapun Ibrahim perhatikanlah diri sahabat kalian ini, sebenarnya hadis ini menceritakan bagaimana Rasulullah SAW sedang mengkhabarkan kepada para sahabat tentang Nabi-Nabi ini, rupa Nabi-Nabi ini. Jadi kalau Nabi Ibrahim, macam mana rupanya? Kata Rasulullah SAW, unzuru ila sahibikum, perhatikanlah diri sahabat kalian ini. Maknanya muka Nabi Ibrahim AS mirip sekali dengan muka dan bentuk pribadi Rasulullah SAW. Ya? Kemudian kalau Nabi Musa macam gini, kalau Nabi Isa macam gini. Sebahagian daripada hadis-hadis itu telah kita baca dahulu. Kemudian riwayat berikutnya, Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu'l-Aliyah, putera paman kalian Ibn Abbas, memberitahu kami, dia bercerita Nabi SAW pernah bersabda, pada malam ketika aku diperjalankan ke langit, aku melihat Musa bin Imran adalah seorang yang berkulit coklat, tinggi lagi kerinting. Seakan-akan dia seorang dari suku Syanu'ah. Dan aku juga melihat Isa putera Maryam, tidak tinggi dan tidak juga pendek, ini pertengahan, berkulit putih kemerahan dengan rambut lurus. Jadi kita dapati bahawa Nabi Musa AS sifatnya adalah dia tidak putih kulitnya, tapi agak coklat. Tapi dia adalah seorang yang besar badannya, tinggi, dan rambutnya kerinting tidak lurus. Beza dengan Nabi Isa AS, dia tidak tinggi, tapi tidak pula rendah, tengahan, tapi kulitnya putih, kulitnya putih dan rambutnya lurus. Baik, Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika beliau diperjalankan ke langit, aku sempat bertemu dengan Musa, lalu beliau menyifatinya. Ada seseorang yang berkata, aku kira beliau bersabda, dia adalah seorang yang berpewarakan sedang, berambut ikal bergelombang, seakan-akan dia adalah seorang dari suku Syanu'ah. Dan aku juga bertemu dengan Isa, lalu beliau menyifatinya, di mana beliau bersabda, dia seorang yang tidak terlalu tinggi dan tidak juga pendek, berkulit merah, seakan-akan dia baru keluar dari tempat pemandian. Yang ini basah rambutnya, menitis air daripada kepalanya. Beliau juga bersabda, dan aku juga melihat Ibrahim, dan aku paling mirip dengannya. Dan hadis-hadis mengenai hal tersebut telah kami kemukakan dalam pembahasan tentang ciri-ciri Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Dekat situ ada satu riwayat lagi sebenarnya dalam bahasa Arabnya, bahawa Nabi Musa alaihissalam apabila dia bertalbiyah tu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, suaranya amat kuat sekali, juar, ya, ataupun juar daripada suaranya. Ini suaranya amat kuat ketika dia bertalbiyah. Di antara faedah kita ambil daripada hadis-hadis ini adalah bahawa para anbiya pun menunaikan ibadah haji. Ibadah haji ini bukan ibadah baru dalam syariat kita, tapi nabi-nabi semuanya dah menunaikan haji. Jadi itu menunjukkan bahawa ibadah haji itu adalah satu ibadah yang amat besar. Dan mereka daripada jauh mendatangi Baitullah di Masjidil Haram di Makkah dengan menunggang kenderaan dengan unta, dengan unta yang begitu dan begini. Jadi mereka melalui wadi, lembah dan sebagainya. Dan setiap kali mereka sampai ke bawah lembah, mereka akan bertalbiyah. Mereka nak naik, mereka akan bertalbiyah. Dan itulah sunnah. Apabila kita bergerak dari satu tempat ke satu tempat, naik ataupun turun, maka disunatkan untuk kita agar bertalbiyah ataupun bertakbir. Baik, wafatnya Nabi Musa alaihi salam. Imam Al-Bukhari meriwayatkan di dalam kitab sahihnya bab wafatu Musa alaihi salam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bercerita malaikat maut pernah diutus kepada Musa AS. Pada saat mendatanginya, Musa menamparnya hingga terlepas matanya. Yang ini dah terkeluar. Kemudian malaikat itu kembali kepada Rabbnya Azza wa Jalla seraya berkata, engkau telah mengutusku kepada seorang hamba yang tidak ingin mati. Kemudian Allah berfirman, kembalilah kepadanya dan katakanlah supaya dia meletakkan tangannya di atas punggung sapi. Maka setiap bulu yang tertutup oleh tangannya itu dihitung satu tahun. Dan dia dapat genggam. Musa bertanya, ya Rabku, lalu sesudah itu? Dia berkata, kemudian mati. Maka Musa berkata, kalau begitu, al-an, sekarang saja sudah. Jadi begitu, ini kelebihan Nabi Musa AS. Dia bila nak tiba wafatnya, malaikat maut memang ditugaskan untuk mengambil nyawanya. Tapi apabila dia sampai kepada Musa AS, Nabi Musa AS menampar ni sampai terkeluar mata malaikat maut. Masya Allah. Ini ramai yang bila baca hadis ni kata hadis ini tak betul ataupun palsu, dongeng dan sebagainya. Tapi hadis ni diriwayatkan kat mana? Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya. Itu dia. Jadi walaupun ceritanya agak pelik, tapi ini adalah khabar dari Rasulullah SAW yang dapat wahyu, yang bacakan kepada kita Al-Quran. Kalau kita beriman kepada Al-Quran kerana datang dari Rasulullah SAW dengan sanad-sanadnya, wajib hukumnya kita menerima juga hadis ini yang datang daripada perawi-perawi yang sama juga. Tetapi sebenarnya ini tidak ada kemusykilan. Kalau orang tanya bagaimana malaikat maut datang kepada Nabi Musa AS bila nak mengambil nyawanya, jawab kita, bukan ini pertama kali seorang malaikat datang jumpa manusia dalam bentuk manusia. Kita rasakan dia datang dalam bentuk manusia lah. Sebab kalau dalam bentuknya mungkin akan takutan kan? Nabi Musa AS mungkin dia tak akan lakukan demikian. Kita tahu dalam banyak hadis bahawa Jibril AS malaikat, seorang malaikat datang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam bentuk rupa apa? Rupa manusia, rupa lelaki yang tampan dan sebagainya. Jadi kadang-kadang Nabi SAW tak kenal siapa dia. Jadi tak mustahil bahawa Nabi Musa AS memang tak kenal akan malaikat malaikat maut ni. Datang nak macam gitu, jadi dia pun apa? Cara instingnya dia memukulnya. Dan itu memang dibolehkan kalau ada orang yang datang mengganggu. Tak tahu dia datang kat depan rumah ataupun sebagainya. Jadi memang tidak ada masalah sebenarnya kalau kita lihat tentang kemungkinan benda ini berlaku dan kita wajib beriman akan hadis-hadis seperti ini. Baik, kemudian Abu Hurairah bercerita, kemudian Musa meminta kepada Allah Azza wa Jalla supaya didekatkan dengan tanah suci sejarak lemparan batu, lemparan batu. Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya aku di sana, niscaya aku akan perlihatkan kuburannya pada kalian di sisi jalan di bukit pasir merah. Jadi artinya akhirnya Nabi Musa sallam dimatikan, diambil nyawanya oleh malaikat maut. Sebagian orang beranggapan bahawa Musa AS adalah orang yang keluar bersama Bani Israel dari Tih, ini padang pasir, dan masuk bersama mereka ke tanah suci. Kan kalau kita ingat lagi kisah Nabi Musa AS, mereka mula-mula diperintahkan untuk, yani Nabi Musa AS perintahkan mereka suruh masuk Baitul Maqdis, tanah suci yang dijanjikan itu. Tapi mereka tak mahu sebab kat situ ada Jabarin, ada kumpulan orang-orang yang ganas. Jadi kemudian mereka enggan, maka mereka dihukum supaya hingga sesat di padang pasir selama 40 tahun. Jadi zahirnya Nabi Musa AS memang tinggal bersama mereka, dan akhirnya lepas 40 tahun baru mereka dapat masuk ke negeri Palestin. Jadi adakah Nabi Musa AS juga sama-sama masuk dengan Bani Israel ke bumi Palestin daripada padang Tih tersebut? Kata Ibn Kathir Rahman Ta'ala tadi apa? Tidak. Dia tak masuk sama-sama. Kenapa? Sebab dia dah dan meninggal dunia. Jadi dia meninggal dunia di mana? Di padang teh. Dan yang demikian itu bertolak belakang dengan pendapat ahlul kitab dan sebahagian besar kaum muslimin. Di antara dalil yang menunjukkan hal itu adalah ucapan Musa ketika dia memilih mati, "Ya Rabbu, dekatkanlah aku dengan tanah suci sejauh lemparan batu." Kalau dia dah memang di Palestin, dia dah dekat tanah suci lah. Artinya dia belum sampai lagi. Jadi dia suruh ataupun dia minta kepada Allah SWT dekatkan dia kepada tanah suci. Jadi seandainya dia telah memasuki tanah suci itu, nescaya dia tidak akan meminta hal tersebut. Dan kenyataannya, dia masih bersama kaumnya di padang pasir. Hingga akhirnya dia meminta agar meninggal dekat dengan tanah suci tempat dia berhijrah. Dan dia memerintahkan kaumnya untuk berhijrah di sana. Tetapi ada dinding penghalang antara dirinya dengan takdir sejarah lemparan batu. Oleh kerana itu, pemuka umat manusia, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, "Seandainya aku berada di sana, nescaya aku akan perlihatkan kepada kalian kuburannya berada di Bukit Pasir Merah." Bagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya, bahwasanya tidak ada seorang pun dari pengikut Musa yang keluar dari padang pasir kecuali Yusha bin Nun dan Khalid bin Yafnah, iaitu suami Maryam, saudara perempuan Musa dan Harun. Keduanya adalah dua orang disebutkan pada pembahasan sebelumnya yang masuk bersama mereka ke Baitul Maqdis. Jadi kurang-kurangnya kita ada jugalah maklumat ilmu berkenaan dengan kisah Nabi Musa AS tentang kewafatannya. Sebenarnya ada di sana apa ni komentari daripada Ibn Kathir rahimahullah dalam bahasa Arabnya berkenaan dengan kisah Nabi Musa AS menampar malaikat sehingga cabut matanya. Banyak lagi yang diceritakan oleh Ibn Kathir rahimahullah, antaranya yang telah kita sebutkan. Dan juga kemudian selepas itu Allah SWT mengembalikan mata kepada malaikat tersebut. Kerana sebelum ini apabila orang itu nak meninggal dunia, malaikat maut akan datang secara apa ni, secara terang-terangan. Jadi selepas kisah Nabi Musa AS, maka malaikat maut tak akan datang ke pada manusia secara terang-terangan. Mungkinlah disebutkan di situ. Kalau datang terang-terangan memang takut . Dan juga di situ kelebihan Nabi Musa AS, apa dia? Di mana Allah SWT menawarkan dia, kalau tak mau mati itu ditambahkan umurnya dengan apa? Dengan bilangan bulu lembu yang digenggam. Setiap sehelai bulu itu satu tahun. Wah, banyak lama dia boleh delay. Dan itu semuanya bukannya satu perkara yang melawan takdir ataupun satu perkara yang terlampau luar biasa, tapi itu semuanya tetap di dalam takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala kalau nak jadikan dia sebab, ia adalah satu sebab saja. Sedangkan takdir tidak berubah. Kemudian tentang kenabian Yusha alaihi salam dan tugas mengurus Bani Israel sepeninggal Nabi Musa dan Harun. Okay, sekarang kita telah selesai apa ni, Nabi Musa AS telah wafat. Kita ada tak cerita lagi selepas itu? Jawabnya ada, iaitu Nabi yang menggantikan Nabi Musa AS. Jadi munasabahlah disebutkan ceritanya selepas wafat Nabi Musa AS di sini. Tentang kenabian Yusha AS dan tugas mengurus Bani Israel sepeninggal Nabi Musa dan Harun AS. Yang dimaksudkan adalah Yusha bin Nun. Dan Allah Ta'ala telah menyebutkan namanya di dalam Al-Quran secara tidak jelas dalam kisah Khidr bagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, iaitu dalam firmannya, "Wa idh qala Musa li fatahu," dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya. Jadi muridnya siapa? Ataupun pemudanya, khadamnya ni siapa? Fatah. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghadana. Maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya, ulamnya, "Bawalah kemari makanan kita." Dan telah kami sampaikan sebelumnya tentang hadis sahih yang diriwayatkan dari Ubay Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan bahawa dia adalah Yusha' bin Nun. Jadi dari mana-mana kita dapat nama ini Yusha' bin Nun daripada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih dalam Bukhari, tak silap saya kan. Dan menurut ahlul kitab, kenabian Yusha' ini telah disepakati. Ini juga adalah satu perkara yang disetujui oleh ahlul kitab. Sekelompok orang dari mereka, iaitu sekelompok Samirah, tidak mengakui kenabian seorang pun setelah Musa kecuali Yusha' bin Nun. Sampai begitu sekali. Lain semua bukan Nabi melainkan Yusha' bin Nun. Ini menguatkan akan perkara ini. Kerana hal itu secara jelas telah disebutkan di dalam Taurat. Tetapi mereka tidak mahu mengakui kenabian para nabi setelahnya, padahal mereka itu benar dan dibenarkan pula oleh kitab-kitab yang ada pada mereka. Semoga Allah melaknat mereka secara bertubi-tubi sampai hari kiamat, sebab mereka mengingkari kenabian nabi-nabi lain selain Nabi Musa AS melainkan Yusha' bin Nun. Sedangkan mengenai kisah yang disampaikan Ibnu Jarir dan beberapa ahli tafsir lainnya dari Muhammad bin Ishaq, bahawa kenabian itu diserahkan oleh Musa kepada Yusha' pada akhir hayat, di mana Musa menemui Yusha' dan menanyakan kepadanya berbagai perintah dan larangan yang telah disampaikan Allah kepadanya, yakni Musa. Hingga akhirnya Yusha' menjawab, "Wahai Kalimullah, sesungguhnya aku tidak bertanya tentang apa yang diwahyukan Allah kepadamu, sehingga engkau sendiri yang memberitahukannya kepadaku." Pada saat itu Musa tidak menyukai kehidupan dan lebih suka mati. Tetapi dalam hal itu masih perlu ditinjau kembali, kerana Musa AS masih terus mendapatkan perintah, larangan, wahyu, syariat dan firman dari Allah Azza wa Jalla sampai dia meninggal dunia. Dan dia masih terus memuliakan dan mengagungkan Allah sebagaimana yang telah kami kemukakan dalam hadis sahih sebelumnya, dalam kisah tentang malaikat maut yang ditampar matanya oleh Musa AS. Jadi kita dapatkan ada wahyu lagi turun pada Nabi Musa AS. Jadi menunjukkan dia masih seorang Nabi sampailah dia meninggal dunia. Jadi bagaimana dengan pendapat yang mengatakan bahawa Nabi Musa AS serahkan kenabian itu kepada Yusha' bin Nun sebelum dia meninggal dunia? Jadi kata Ibn Kathir rahimahullah, perlu ditinjau perkara ini. Kemudian Allah mengutus malaikat maut kepadanya. Jika dia masih ingin hidup, maka hendaklah dia meletakkan tangannya di atas punggung sapi, dan setiap bulu-bulu yang tertutup tangannya maka akan dihitung satu tahun masa hidupnya. Kemudian Musa bertanya, setelah itu apa? Dia menjawab, maut, kematian. Maka Musa berkata, kalau begitu sekarang saja. Dan akhirnya pun mati juga. Selanjutnya Musa AS meminta kepadanya agar didekatkan dengan Baitul Maqdis sejauh lemparan batu, dan permintaan tersebut telah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi menunjukkan bahawa mereka sesat di luar Baitul Maqdis itu tak jauh lah. Sebenarnya tak jauh, tapi tak dapat masuk. Itulah, kalau Allah SWT nak sesatkan, maka tak ada seorang yang mendapat petunjuk. Demikian itulah yang disampaikan Muhammad bin Ishaq, bahawa apa yang dikemukakannya itu bersumber dari kitab-kitab Ahlul Kitab. Dan di dalam kitab mereka, Taurat, disebutkan bahawa wahyu masih terus turun kepada Musa AS. Setiap saat Bani Israel membutuhkannya hingga akhir hayatnya. Bagaimana yang diketahui dari redaksi siap kitab mereka yang ada di tabut kesaksian di kubah zaman. Kita ingat lagi kubah zaman tu, kubatul zaman, satu tempat ibadah. Nabi Musa AS bila memerlukan sesuatu petunjuk daripada Allah SWT untuk kaumnya Bani Israel, ada masalah dia akan pergi ke kubatul zaman dan dia berdoa kepada Allah SWT. Itu menunjukkan bahawa dia masih seorang Nabi yang masih lagi dapat wahyu, perintah dan larangan daripada Allah SWT sampai dia meninggal dunia. Maka pada bahagian ketiga dari kitab Taurat disebutkan bahawa Allah Ta'ala memerintahkan Musa dan Harun agar mempersiapkan Bani Israel dengan menggelompokkan mereka dalam beberapa suku. Keduanya diperintahkan agar mengangkat seorang pemimpin untuk setiap suku yang terdiri dari 12 orang. Hal itu dilakukan agar mereka siap untuk berperang menghadapi orang-orang perkasa Jabarin ketika hendak keluar dari padang pasir. Dan itu terjadi setelah mendekati 40 tahun. Ini dekat mana Kisah ini dalam kitab Taurat. Hampir nak keluar, hampir tamat hukuman disesatkan di padang pasir. Oleh kerana itu, sebahagian mereka mengatakan Musa AS memukul mata malaikat maut disebabkan kerana dia tidak mengenalnya dengan penampilan seperti itu, sedangkan dia telah diperintahkan suatu hal yang diharapkan terjadi pada zamannya. Namun Allah mentakdirkan hal itu tidak terjadi pada zamannya, masa dia hidup, tapi terjadi pada masa muridnya Yusha bin Nun AS. Jadi Nabi Musa lah yang dapat wahyu suruh siap-siap sedia untuk Bani Israel masuk ke Baitul Maqdis dan berjihad memerangi orang-orang Jabarin di Baitul Maqdis. Jadi bila malaikat maut pula datang pula dia lagi, dia tak dirasakan ni belum lagi nak mati lah ni. Dia ada lagi kerja, lagi tugas. Baik, sebagaimana Rasulullah SAW nak menyerang bangsa Romawi di Syam, ketika sampai di Tabuk, kemudian beliau kembali lagi pada tahun itu, iaitu tahun ke-9 Hijrah, pulang kembali untuk kemudian mempersiapkan pasukan Usamah guna berangkat ke Syam, dan beliau ingin sekali keluar bersama mereka sebagai wujud ketaatan kepada firman-Nya, qatilul ladina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqq minal ladina utul kitaba hatta yu'tul jizyata 'ayyadin wa hum saghirun. Yaitu maksudnya, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari akhirat, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, serta tidak beragama dengan agama yang benar, iaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Jadi ayat ini perintahkan Rasulullah SAW untuk berkeluar berjihad memerangi orang-orang Alkitab. Orang Alkitab zaman Rasulullah SAW, di mana mereka? Di Syam. Dan sebelum sampai ke Syam tu, arahnya ke melalui Tabuk. Masih ada lagi kota Tabuk tu di Saudi ya, sebelum masuk ke negeri Syria. Jadi Rasulullah SAW mula-mula pergi tak jadi berperang. Jadi bila tak jadi berperang, tak ada peperangan, maka Rasulullah SAW balik ke Madinah. Bila balik ke Madinah, pergi apa tu buat haji, Nabi SAW hantar juga siapkan tentera Usamah untuk pergi ke Syria melalui Tabuk lagi sekali untuk sambung peperangannya, sebab Allah SWT perintahkan demikian. Bila kata Usamah dah siap dah, Rasulullah SAW tak sempat nak pergi, dia pun nak pergi, dan Rasulullah SAW dah diwafatkan. Jadi itulah sebabnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bila dia mengambil alih pemerintahan menjadi khalifah Rasulullah SAW, mula-mula sekali yang dia lakukan apa dia? Dia selesaikan jenazah Rasulullah SAW, dia teruskan tentera Usamah untuk memerangi Ahlul Kitab di Syria tu. Sahabat-sahabat lain pun ikut, dan ramai yang tidak setuju dengan pendapat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata nanti dululah, sekarang orang banyak murtad ni, jadi kita kalau keluar macam mana kita nak menangani orang-orang yang murtad di sana sini setelah kewafatan Rasulullah SAW. Dia kata tidak, ini Rasulullah SAW dah siapkan ni, aku akan teruskan kehendak Rasulullah SAW. Gitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia tawakal, dia percaya, dia yakin akan janji Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita tunaikan dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lepas itu baru siapa yang ada, dia bawa pergi memerangi orang-orang murtad yang terdapat di kabilah-kabilah Arab. Jadi seolah-olah begitulah, hampir sama dengan Nabi Musa AS. Sepatutnya dia akan masuk ke Baitul Maqdis, tak perang orang Jabarin. Jadi tak sempat, tak sempat dia telah meninggal dunia. Datang pula Malaikat Jibril, Malaikat Maut. Jadi dia rasa macam apa tu, macam tak kena lah, masih nak teruskan lagi. Kerana setelah Rasulullah SAW menyiapkan pasukan Usama, beliau wafat sedang Usama berkemah dengan menggunakan tebing-tebing. Kemudian kepimpinan diserahkan kepada sahabat sekaligus penerus kekhalifahan beliau, iaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian setelah jazirah Arab tercerai-berai dan penduduknya pun ditimpa berbagai macam musibah, lalu kebenaran kembali tegak. Pasukan bala tentera dipersiapkan ke kanan dan ke kiri menuju ke Iraq, Kisra Raja Persia, dan ke Syam, Kaisar Raja Romawi. Lalu Allah membukakan jalan bagi mereka, memberikan tempat kepada mereka serta membuat mereka mampu menundukkan musuh-musuh mereka. Sebagaimana yang akan kami sampaikan di pembahasan tersendiri secara rinci pada saatnya nanti, insya-Allah dengan pertolongan, taufik dan bimbingannya. Demikian itulah Nabi Musa AS yang diperintahkan untuk menggembleng Bani Israel serta mengangkat beberapa pemimpin suku bagi mereka sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala ini. Walaqad akhadallahu mithaqa Bani Israel wa ba'adna minhum 12 naqibah. وقال الله إني معكم لئن قمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. Artinya, dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian Bani Israel dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin. Dan Allah berfirman, sesungguhnya aku bersama kamu. Sesungguhnya jika kamu mendirikan solat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasulku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya aku akan menghapus dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan kumasukkan ke dalam syurga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir di antara kamu sesudah itu, sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Jadi seolah-olah ayat ini yang sebagai dalil bahawa Nabi Musa AS diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengumpulkan, menyusun pasukan daripada Bani Israel sebanyak 12 kumpulan. Dan mereka diperintahkan oleh Allah SWT untuk apa? Untuk beriman dan juga menunaikan solat dan mengeluarkan zakat. Ini dua perkara amat penting sekali. Sampaikan ini menjadi apa? Syarat untuk Allah SWT bersama mereka dan Allah SWT memasukkan mereka ke dalam syurga. Dirikan solat, keluarkan zakat, beriman kepada Rasul-Rasul aku. Satu Rasul ya, Rasul-Rasul. Dan membantu Rasul-Rasul itu dan memberikan pinjaman kepada Allah SWT, satu pinjaman yang baik. Dan ini semua syarat-syaratnya, maka Allah SWT akan masukkan mereka ke dalam syurga. Baik, kemudian dia berfirman kepada mereka, jika kalian melaksanakan apa yang telah kewajibkan kepada kalian dan tidak enggan berperang sebagaimana yang pernah kalian lakukan pertama kali, nescaya aku ini Allah akan jadikan pahala semuanya itu sebagai penghapus hukuman atas pelanggaran yang telah kalian lakukan tersebut. Sebagaimana firman Allah Ta'ala kepada orang-orang Badui yang tidak mau ikut berperang bersama Rasulullah SAW di dalam perang Hudaybiyah, Qul lil mukhallafin minal a'rabi satud'una ila qaumin uli ba'sin shadidin tuqatilunahum aw yuslimun فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُم عَذَابًا أَلِيمًا. Maksudnya, katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah, ini masuk Islam. Maka jika kamu patuhi ajakan itu, niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala yang baik. Dan jika kamu berpaling sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya, niscaya dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih. Firman ini adalah dalil tentang apa? Kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, digunakan oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah menerangkan bahawa yang berhak menjadi khalifah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah Rasulullah SAW. Tapi kat sini kita tak nampak pun nama Abu Bakar As-Siddiq, tak nampak pun tentang khalifah. Dari mana mereka dapat? Kita lihat kefahaman, ketajaman ulama-ulama salaf. Kerana dalam ayat ini katakan kepada orang-orang yang tertinggal ataupun ditinggalkan daripada orang-orang Arab Badui. Siapa ni mereka? Mereka ni yang tak mau perang dengan Rasulullah SAW pada awal-awal lagi peperangan Hudaybiyah. Di mukhallafin, ini orang yang ditinggalkan. Kalau mukhallafin, mereka yang tinggal, yang meninggalkan peperangan. Tapi disebutkan dengan mukhallafin, ditinggalkan, sebab Allah SWT yang tinggalkan mereka, sampaikan mereka tak dapat terus serta berjihad. Sebab itu satu kelebihan dapat berjihad jalan Allah SWT dengan Rasulnya. Jadi mereka ditinggalkan. Satu da'una, katakan kepada mereka, kamu semua akan diajak untuk apa? Untuk bertemu dengan sebuah kaum yang mempunyai kekuatan yang amat besar. Dan apakah yang kamu harus lakukan apabila bertemu dengan mereka? Tuqatilunahum au yuslimun. Kamu mesti berperang, mesti perang mereka ataupun mereka menyerah diri. Yani sampai mereka menyerah diri masuk Islam, barulah kamu apa ni? Kamu berhenti. Jadi ini adalah peluang kedua untuk orang-orang Arab Badui ini. Akan datang satu masa kamu akan diajak berperang kepada orang yang kuat. Kalau kamu mengikuti, kamu taat, fa in tuti'u yu'tikumullahu ajran hasana. Kali ini kalau diajak kamu berperang dengan orang-orang ini, kamu ikut, kamu taat, kamu akan dapat ajran hasanah, pahala yang baik. Tapi kamu kalau kamu berpaling sebagaimana kamu berpaling pada sebelumnya, sebelumnya mereka berpaling, apa akan berlaku? Yu'adzibukum azaban alima. Allah SWT akan mengazab kamu azab yang pedih. Bagaimana pula dengan kekhalifan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Sebab perkara ini berlaku bila? Bukan pada zaman Rasulullah SAW, tapi pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab orang-orang murtad dan orang-orang ni kuat, orang Arab juga. Yang ini orang-orang Badui ni diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah untuk berperang dengan orang ini ataupun mereka masuk Islam. Tak ada jalan tengah, tak ada pit stop, semua dah tak ada. Kamu sama ada masuk Islam, tinggalkan kemurtadan tersebut, atau kamu akan diperangi sampai mati. Siapa yang melakukan demikian? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Menunjukkan bahawa dia lah yang ada kat dalam yang dimaksudkan dalam Al-Quran, yang akan memanggil, yang mengajak mereka agar berperang. Nampak? Sebab kalau kita lihat, apabila orang-orang murtad sana sini setelah wafatnya Rasulullah SAW, yang tak nak bayar zakat, lain yang datangnya Nabi yang palsu, lain Abu Bakar Siddiq kata apa? Kita mesti apa ni? Kita mesti perang dan paksa mereka keluarkan zakat. Kata yang lain semua, kan mereka ni kata la ilaha illallah. Dan Umar bin Khattab beratalah, kan mereka ni ucapkan la ilaha illallah. Jadi mereka orang Islam, mana kita boleh bunuh orang Islam? Tak nak, semua tak nak ikut. Abu Bakar Siddiq kata, tapi mereka tak tunaikan hak la ilaha illallah. Itu dia. Jadi begitulah. Jadi mereka tak mau. Akhirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kata, kalaulah tak ada orang yang nak ikut, aku seorang pun aku akan pergi. Nampak saya macam itu. Itulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi semua bila dengar macam itu, akhirnya mereka pun terbuka hati mereka. Okey, Abu Bakar Siddiq kalau dah macam ini, inilah yang yang insyaAllah yang benar. Jadi selepas itu semua mengikut Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, memerangi orang-orang murtadin, orang-orang murtad. Tunjukkan bahawa Abu Bakar Siddiq lah yang yang dimasukkan kat sini, yang dia lah yang yang berhak menjadi khalifah. Kalau orang lain jadi jadi khalifah, Umar bin Khattab, dia tak berang. Dah tak betul lah kan ayat ini. Itu menunjukkan bahawa hukum Islam terhadap orang murtad memang bukan ringan. Paling berat sekali diperangi sampai mereka masuk Islam. Kita sekarang masih lagi orang kata tak boleh, ya, tak ada paksaan dalam agama. Dia nak masuk Islam, dia suka. Dia tak nak masuk Islam, dia nak keluar, dia punya suka. Tak boleh paksa. Paksa pun tak guna. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam dalam agama. Jadi tafsiran pula tu apa ni yang yang tak tak kena pada tempatnya. Tafsiran untuk benda lain dia masukkan kat dalam ayat ni. La ikraha fid din, betul ayat Al-Quran, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi macam mana? Kalau kamu sekarang bukan apa ni, bukan orang Islam, kita tak dipaksa masuk Islam. Paksa ucap la ilaha illallah. Tak ada, kita tak pernah paksa. Tak boleh paksa pun. Paksa tak guna. Dia tak akan beriman betul-betul, betul tak? Ha. Jadi yang dimaksudkan kat sini adalah orang yang dah Islam, yang apa ni, yang yang yang belum masuk, yang dah dalam Islam tak masuk dalam sini. Dah masuk Islam mesti dipaksa untuk apa? Laksanakan ajaran-ajaran Islam. Walaupun kita sebutkan paksaan, dia memang paksaan, tapi bukan paksaan maknanya kita grip, dia punya leher ke apa semuanya, kau mesti solat. Tak ada pula kita buat macam itu. Kita ada level-levelnya. Tapi kalau kita lihat, paksaan juga. Macam itu. Jadi maknanya lah ikrah fikir ni, tidak ada paksaan dalam agama adalah di dalam apa ni, akhirnya apabila kita seseorang itu masuk sesuatu agama tu, mestilah dengan dengan hatinya, bukannya dengan dengan anggota badannya, kemudian lepas tu dalam hatinya dia tak rela. Tak boleh. Dalam Islam kita bukan, tujuan kita macam gitu. Setakat nak banyakkan orang Islam aja, IC ada nama Muslim aja, cukuplah tu. Kita paksa mereka, tak, itu bukan tujuan. Tujuan adalah mereka masuk Islam dengan hati mereka, dengan cara sedar. Itulah yang akan berkesan. Waktu para sahabat bila masuk Islam, mereka tak tak paling belakang lagi, tak murtad lagi. Mana ada sahabat murtad? Jadi mereka dalam keadaan yang mereka sadar akan tanggungjawab Islam tu, jadi itulah yang mereka masuk Islam. Dan lepas tu mereka sanggup berkorban jiwa mereka, anak isteri mereka, harta mereka, rumah mereka, semuanya untuk agama Allah SWT. Baik, kemudian berikutnya, demikian itulah yang difirmankan Allah Ta'ala kepada Bani Israel. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Maka barang siapa yang kafir di antara kamu sesudah itu, sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Sama kan macam tadi orang Badui tadi, kau makan ni azab, azab yang yang pedih ni, peluang kedua ni. Jadi untuk Bani Israel, ni peluang kedua juga. Mula-mula suruh masuk, tak mau, kau pergi dengan Tuhan kau berperang, kita nak duduk sini. Ni kali kedua ni. Sekarang dah hampir 40 tahun ni, kamu keluar, dilepaskan dari padang teh, kamu masuk, kamu mesti berjihad. Baik, kemudian Allah Ta'ala menghina mereka atas perbuatan buruk mereka serta pelanggaran yang mereka lakukan terhadap janji mereka. Sebagaimana dia juga menghinakan orang-orang Nasrani kerana berbagai perbezaan dalam pemahaman agama mereka. Sebagaimana hal itu telah kami uraikan secara panjang lebar di dalam kitab At-Tafsir. Sebab pujiannya bagi Allah semata. Maksudnya Allah Ta'ala memerintahkan Musa AS agar menulis nama-nama orang yang akan ikut berperang dari kalangan Bani Israel, iaitu mereka yang bersenjata dan ikut berperang. Dia juga diperintahkan agar mengangkat seorang pemimpin untuk setiap suku. Naqib. Maksudnya tidak tersisa seorang pun dari Bani Israel yang enggan masuk ke kota. Orang-orang perkasa mengatakan فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. Karena itu pergilah kamu bersama Rabbmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja. Demikian yang dikemukakan Ibn Abbas dan beberapa orang dari kalangan sahabat. Bahkan Ibn Abbas dan yang lainnya dari kalangan ulama, salaf dan khalaf mengatakan Musa dan Harun meninggal dunia sebelumnya saat keduanya masih berada di padang pasir. Itu pendapat yang tidak benar insyaAllah. Keluarnya Bani Israel dari padang pasir dengan parameter apapun, yang jelas dan menjadi pendapat jumhur ulama adalah bahawa Harun meninggal dunia di padang pasir kurang lebih 2 tahun sebelum Musa, dan setelah itu Musa juga meninggal di sana. Dan dia pernah meminta kepada Rabbnya agar didekatkan dengan Baitul Maqdis, dan akhirnya permintaan tersebut dikabulkan olehnya. Dengan demikian yang berhasil keluar dari padang pasir dan berangkat ke Baitullah, yakni Baitul Maqdis, adalah Yusha bin Nun alaihissalam. Al-Kitab dan beberapa orang lainnya dari kalangan sejarawan menyatakan bahawa Yusha bin Nun bersama Nabi Israel, Bani Israel, berhasil menyeberangi sungai Yordania dan sampai di Ariha. Ariha adalah sebuah kota yang mempunyai pagar yang sangat kukuh, istana yang tinggi dan penduduk paling banyak. Kemudian dia mengepung kota tersebut selama 6 bulan. Selanjutnya mereka melakukan pengepungan selama 1 hari. Lalu mereka meniup trompet dan mengucapkan takbir dengan takbir 1 orang. Maka pagarnya pun runtuh. Yani takbir dengan takbir 1 orang maknanya apa? Satu suara. Habis satu suara ramai, pagarnya runtuh. Subhanallah. Dan mereka pun memasukinya dan mengata rampasan perang yang mereka dapatkan, dan berhasil membunuh 12,000 orang, baik laki-laki maupun perempuan. Dan mereka juga memerangi kerajaan yang sangat banyak. Mereka menyebutkan bahawa Yusha bin Nun mengakhiri masa pengepungannya itu pada hari Jumaat setelah solat asar, setelah matahari terbenam atau hampir terbenam. Dan mereka masuk pada Sabtu sebagaimana disyariatkan bagi mereka pada masa itu. Maka dia berkata kepada hari itu, sesungguhnya engkau diperintah dan aku pun demikian. Ya Allah, tahanlah dia, yakni hari Sabtu, untukku. Maka Allah menahan hari itu untuknya sehingga dia berhasil membebaskan kota itu. Dan yang diperintahkan bulan untuk tidak terbit, maka tiada bulan pada malam itu. Dan yang demikian itu menunjukkan bahawa malam itu adalah hari ke-14. Ini dalam kitab perjanjian lama, tapi sebenarnya ada dalam hadis tentang seorang Nabi daripada umat yang terdahulu. Allah SWT memenangi mereka dengan menahankan matahari untuknya. Matahari itu ditahan tak bergerak untuk dia sebab dia sedang berperang di jalan Allah SWT. Janji Allah SWT, Allah akan bantu dengan cara apa pun. Sebab kalau tidak, dia akan apa ni, akan masuk malam dah habis, dah tak jadi, kena dengan delay lagi. Jadi dia suruh tahan ya matahari tersebut. Dalam hadis itu menunjukkan bahawa matahari itu pun di bawah kekuasaan Allah SWT. Dia bergerak tu dengan izin Allah SWT. Allah SWT kalau tak, dia berhenti, dia boleh berhenti. Dan kita tahu kalau matahari berhenti je, akan jadi satu fenomena yang amat apa, hebat. Tapi itu semua boleh berlaku, bahkan pernah berlaku kata Rasulullah SAW. Pertama, iaitu kisah matahari yang disebutkan dalam hadis yang akan kami kemukakan lebih lanjut. Sedangkan kisah bulan berasal dari Ahlul Kitab, dan kisah ini tidak bertentangan dengan hadis tersebut. Tetapi di dalamnya terdapat tambahan yang boleh diambil manfaatnya. Sebab kalau bulan keluar, dah jadi satu hari, akan satu hari yang baru, malam baru kan. Dan dia cakap malam 14 sebab bulan keluar tu, bulan penuh tu adalah malam yang 14. sehingga tidak dapat dibenarkan dan tidak pula didustakan. Tetapi pernyataan mereka, yakni Ahlul Kitab, bahawa peristiwa itu terjadi dalam rangka membebaskan kota Ariha masih perlu ditinjau. Dan yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat yang menyatakan bahawa hal itu terjadi berkenaan dengan upaya pembebasan Baitul Maqdis yang merupakan tujuan utama, sedangkan pembebasan Ariha hanya merupakan satu sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Wallahu a'lam. Jadi ini hadisnya itu akan datang, ini dia hadis dia. Imam Ahmad rahimahullah taala meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia bercerita Rasulullah SAW bersabda, "Inna asy-syamsa lam tuhbas 'ala basharin illa liyushu'a layali yasara ila Baitul Maqdis." Sesungguhnya matahari tidak pernah ditahan terbit untuk siapa pun kecuali Yusha' pada malam-malam dalam perjalanan menuju ke Baitul Maqdis. Itu kelebihannya Yusha' bin Nun AS. Dalam hadis tersebut terdapat dalil yang menunjukkan bahawa yang membebaskan Baitul Maqdis adalah Yusha' bin Nun AS dan bukan Musa AS. Dan penahanan matahari berlangsung pada saat pembebasan Baitul Maqdis dan bukan kota Ariha, seperti yang telah kami kemukakan. Ya, Rasulullah SAW kata apa? Ila Baitul Maqdis. Di dalamnya juga terdapat makna yang menunjukkan bahawa hal tersebut termasuk bahagian dari keistimewaan Yusha' bin Nun. Dengan demikian, hal itu menunjukkan kelemahan hadis yang kami riwayatkan bahawa matahari itu kembali lagi sehingga Ali bin Abi Talib mengerjakan solat asar setelah sebelumnya menghilang disebabkan oleh tidurnya Nabi SAW di atas lututnya. Lalu Rasulullah SAW memohon kepada Allah agar dia mengembalikannya sehingga beliau mengerjakan solat asar, maka matahari itu pun kembali. Ya, ini hadis menunjukkan kelebihan Ali bin Abi Talib. Matahari dihentikan oleh Allah SWT. Sebab apa? Sebab Ali sedang tidur, jadi tak mau ganggu dia. Nanti Nabi SAW bangun kan nak solat asar. Nabi SAW Ali radhiyallahu anhu sedang tidur dekat mana? Lutut Rasulullah SAW. Jadi Allah SWT sayangkan Ali bin Abi Talib, maka ditahan kan matahari supaya tak terus tak bergerak sampai asar. Ya, sampai dia bangun sendiri. Sampai Rasulullah SAW minta kepada Allah SWT agar mengembalikan matahari tersebut. Nah, ini zahirnya adalah hadis palsu. Dia adakan untuk mengagung-agungkan, melampau-lampau dalam mengagungkan Ali radhiyallahu anhu. Yang dilakukan oleh kumpulan Syiah. Hadis tersebut dinilai sahih oleh Imam Ahmad bin Abi Salih Al-Misri, tetapi ia tidak termasuk ke dalam hadis sahih maupun hasan. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghaza nabiyyun minal anbiya faqala liqaumi la yanbaghi rajulun qad malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu an yabni biha wa lamma yabni wa la akharu qad bana bunyanan wa lam yarfa' suqufaha wa la akharu wa la akhar qad ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa muntazir waladaha qal faghaza fadana min alqaryati hina salati alasr aw qariban min dhalik faqala lish-shams anti ma'murah wa ana ma'mur allahumma ihbisha 'alayya shay'an faqubisat 'alayhi hatta fatahallahu 'alayhi qal فجمعوا ما غنموا فاقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه فقال فيك فقال فيكم غلول فيكم غلول فليبايعني من كل قبيلة رجل فبايعوه فلصقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك فبايعته قال falasiqat biyadi rajulaini aw thalata faqala fikum al-ghulul antum ghalaltum qal fakhraj fa akhraju lahu mithla ra'si baqarah min dhahab qal fawada'uhu fi bil فوضعوه بالمال وهو بصعيد فاقبلت النار فأكلته فلما تحل الغنائم لأحد فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا ذلك بأن الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, ada salah seorang Nabi yang akan berangkat berperang. Lalu dia berkata kepada kaumnya, tidak boleh ikut denganku seorang laki-laki yang mempunyai isteri. Tak ada lebih dari satu. Yang mempunyai isteri sedang dia hendak membangun rumah tangga. Bukan bangun rumah tangga, dia hendak bersatu dengannya tetapi belum lagi. Bana Yabni ini memang macam bina rumah, tapi maksud kat sini dalam bahasa Arabnya Bana Yabni dalam antara suami isteri ini faham ya. Jadi dia baru berkahwin artinya, dan dia ingin bersama dengannya tapi belum lagi. Yang macam ini jangan ikut aku berperang. Okay. Dan juga orang lain yang sudah membangunkan rumah, yang sedang membangunkan rumah. Ini rumah betul ni. Atau bangunan tapi belum lagi memasang atapnya. Yang ini jangan ikut aku. Sebab apa? Dia dah syok buat apa tu rumah tinggal bumbung ni. Mesti dia akan fikiran kalau nak pergi jihad mana boleh. Saya teringat aja. Tak boleh. Sama macam orang yang pertama yang berkahwin tu. Walakhir. Dan juga orang yang sudah membeli kambing atau unta yang sedang hamil, sedang dia menunggu kelahirannya, ini pun tak boleh, tak boleh ikut berperang. Dia akan kepala dia akan huru-hara. Lebih lanjut lagi beliau menceritakan, lalu dia pun berangkat berperang melewati sebuah perkampungan. Kemudian dia mengerjakan solat asar. Akhirnya Nabi ni pun ada syariat solat, ada solat asar, waktu asar pula dia solat. Setelah itu dia berkata kepada matahari, kamu telah diperintah, demikian juga aku. Yani, kamu diperintahkan untuk bergerak mengikut perintah Allah SWT. Aku juga diperintah. Perintah aku adalah untuk memerangi kaum ini. Ya Allah, tahanlah dia. Yani, jangan sampai dia terbit untuk aku. Lalu matahari itu ditahan baginya sehingga dia berhasil melakukan pembebasan. Dia menang dalam peperangan tersebut. Kemudian mereka mengumpulkan hasil rampasan yang berhasil mereka peroleh. Lalu datang api untuk memakan harta rampasan tersebut, tetapi api itu menolak memakannya. Sebab pada syariat dahulu, bila dapat harta rampasan perang, tak boleh diambil oleh orang-orang Islam. Tapi mesti dikumpulkan, kemudian tunggu. Nanti api akan datang daripada langit dan membakarnya dan memakan. Dan orang tak boleh ambil. Orang tak boleh ambil. Jadi itulah yang mereka lakukan. Mereka dah kumpulkan, mereka tunggu api datang, tapi api tak makan. Maknanya apa? Tak diterima. Jadi apa pasal tak diterima oleh Allah Subhanahu Taala? Sebabnya maka kata Nabi tersebut, di antara kalian terdapat orang yang berkhianat, ghulul, yang menyembunyikan, mencuri atau rampasan perang. Ini nampaknya penyakit dalam umat yang terdahulu. Maka dia berkata, maka adalah setiap kabilah yang ada berbaiat kepadaku. Lalu mereka pun berbaiat kepadanya. Maka setiap tangan melekat dengan tangannya. Dan itulah makna bai'ah. Bai'ah maknanya apa? Tangan dia ulurkan. Tangan dia tu ulurkan dari di salam tangan. Itu caranya berbai'ah. Lalu mereka berbai'ah kepadanya. Maka setiap tangan melekat dengan tangannya. Selanjutnya dia berkata lagi, di antara kalian ada yang berkhianat. Oleh kerana itu, hendaklah kabilahmu berbaiat kepadaku. Sebab apa? Satu tangan melekat kat tangannya sebab apa? Ada emas kat situ. Ha, itu yang tertinggal. Jadi bila satu tangan melekat dengan tangan Nabi tersebut, dia tahu bahawa kabilah ni yang ada pengkhianat. Jadi dia perintahkan semua orang kat dalam kabilah ni untuk membaiat kepadanya. Lalu mereka berbaiat kepadanya. Maka setiap tangan melekat dengan tangan. Selanjutnya dia berkata lagi, di antara kalian ada yang berkhianat. Oleh kerana itu, hendaklah kabilahmu berbaiat kepadaku. Maka kabilahnya membaiatnya. Maka menempel tangan dua atau tiga orang. Kemudian dia berkata, di antara kalian ada yang berkhianat, dan kalianlah yang telah berkhianat. Selanjutnya Rasulullah SAW ceritakan, kemudian mereka mengeluarkan emas sebesar kepala sapi untuknya. Rupanya banyak dia yang dicuri. Setelah itu mereka meletakkannya di tempat harta itu, iaitu di tempat tanjakan yang kumpulnya harta rampasan perang. Maka api pun datang, maka akhirnya mahu memakannya. Ghanimah itu tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelum kita. Yang demikian itu kerana Allah mengetahui kelemahan kita dan dia memberikannya kepada kita. Kita tak dapat rampasan perang, habis ya? Lagi low moral. Jadi alhamdulillah Allah SWT berikan rampasan perang itu, harta rampasan perang itu kepada umat ini. Kalau dulu semua sampai dibakar. Jadi maksudnya ketika memasuki pintu kota itu, Yusha' bin Nun bersama Bani Israel diperintahkan memasukinya dengan bersujud atau rukuk, dengan merendahkan diri seraya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas apa yang dianugerahkan kepadanya, kepada mereka berupa pembebasan Baitul Maqdis yang pernah dia janjikan. Dan hendaklah ketika memasukinya mereka mengucapkan Hak Hittah, yang maknanya bebaskanlah kami dari dosa yang berupa keengganan yang pernah kami lakukan terdahulu. Oleh kerana itu, ketika Rasulullah SAW memasuki kota Makkah pada hari dibebaskannya kota tersebut, beliau memasukinya dalam keadaan menaiki untanya dengan penuh rendah diri, memanjatkan pujian kepadanya serta bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, sampai ujung janggut beliau menyentuh pelana unta kerana anggukan kepalanya pada saat tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bersamanya terdapat pasukan dan bala tentera yang tidak diketahui darinya melainkan kegigihan. Dan ketika hendak memasuki kota Makkah, beliau mandi terlebih dahulu dan mengerjakan solat 8 rakaat, iaitu solat syukur atas kemenangan. Demikian yang masyhur di kalangan ulama. Tapi ada juga yang mengatakan bahawa itu adalah solat duha, kerana peristiwa itu terjadi pada waktu duha. Demikianlah Nabi SAW pun masuk kota Mekah. Nak ceritakan bagaimana hampir dengan kisah Nabi Musa AS dan umatnya dengan kisah Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Dan terdapati bahawa Nabi SAW masuk dengan apa ni, dengan penuh rendah diri, sampai dia tunduk, sampai janggutnya sampai kena dengan pelana unta ni. Tunduk. Yang orang kalau menang, kalau betul Rasulullah SAW ni suka perang, pengganas, bagaimana yang orang kata, bukan macam ini cara masuknya. Tak masuk aja tu tarik orang ke apa ni, bendera ke apa kan, sana sini apa semuanya, itu memang masuknya orang yang apa ni, yang sombong, yang bungkak. Tapi Rasulullah SAW masuk dengan penuh rendah diri. Kalau Bani Israel pula, lagi disuruhnya rukuk ataupun sujud dan mengucapkan tasbih, minta ampun pada Allah SWT apabila mereka nak masuk kota mereka. Okay, sedangkan Bani Israel telah menentang apa yang diperintahkan kepada mereka, baik secara lisan maupun perbuatan. Lalu mereka memasuki pintu dengan cara merangkak dengan pantat mereka, seraya mengatakan habbatun fi sya'irah, biji-bijian di dalam gandum mereka ke belakang pula. Dalam riwayat lain disebutkan bahawa mereka mengatakan hintah fi sya'irah, Hasilnya, maksudnya apa? Dijanjikan dalam gandum. Yang ni mereka, kita akan dapat ni. Apa makan? Banyak. Itu je. Padahal disuruh sebut hitah. Yang ni, ampunkanlah dosa-dosa kami. Hasilnya mereka merubah apa yang diperintahkan kepada mereka sambil mencemuhnya. Ini buruk betul kan? Orang-orang Bani Israel ni. Tak takut kepada Allah SWT. Sebab tu mereka dilaknat. Bagaimana difirmankan Allah Ta'ala ketika menceritakan tentang mereka dalam surah Al-A'raf sebagai berikut: Wa yutila lahum uskunu hadhihi al-qaryata wa kulu minha haythu syi'tum wa qulu hittatum wa dkhulu al-baba sujjadan wa dkhulu al-baba sujjadan naghfir lakum khati'atikum سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ. Dan ingatlah ketika dikatakan kepada mereka, ini Bani Israel, diamlah di negeri ini saja, iaitu Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya di mana saja kamu kehendaki. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa kami, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Nescaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Kelakkan kami tambah pahala kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka orang-orang yang zalim di antara mereka itu mengganti perkataan itu dengan perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka. Maka kami tipakan kepada mereka azab dari langit disebabkan kezaliman mereka. Dan dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala juga berfirman yang ditujukan kepada mereka: Wa idh qulna dkhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haythu syi'tum raghada وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini, Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak di mana-mana yang kamu sukai. Serta masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahan, dan kelak kami akan menambah kepada orang-orang yang berbuat baik. Lalu orang-orang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Oleh kerana itu kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksa dari langit kerana mereka berbuat fasik. Mengenai firmannya, wadkhulul baba sujada, masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, dari Ibn Abbas dia mengatakan iaitu seraya rukuk di pintu kecil. Tafsiran sujud kat sini adalah rukuk. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa qulu hittah, huruf waw di sini berkedudukan sebagai hal dan bukan ataf. Maksudnya, masuklah kalian seraya bersujud ketika kalian mengatakan, bebaskanlah kami dari dosa. Ibn Abbas dan Atha' mengatakan mereka diperintahkan untuk meminta ampunan. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, dikatakan kepada Bani Israel, masukilah pintu gerbang seraya bersujud dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa. Maka mereka pun memasuki pintu dengan berjalan merangkak di atas pantat mereka, lalu mereka mengganti dan mengatakan, habbatun fi sya'irah, dan biji-bijian di dalam gandum. Abdul Razak meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah pernah berfirman kepada Bani Israel, masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa, hattah, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Maka mereka menggantinya, Lalu mereka masuk ke pintu gerbang dengan merangkak di atas pantat mereka. Mereka seraya berucap, habbatun fi sya'irah, biji-bijian dalam gandum. Allah Ta'ala menceritakan bahawa dia telah memberikan hukuman kepada mereka atas pelanggaran yang mereka lakukan itu, iaitu dengan mengirimkan penyakit ta'un, sebagaimana yang ditegaskan dalam kitab As-Sahihain dari hadis Usamah bin Zaid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya penyakit ini adalah siksaan yang ditimpakan kepada umat sebelum kalian. Dan diriwayatkan An-Nasa'i dari Sa'd bin Abi Waqqas, Usamah bin Zaid dan Khuzaimah bin Thabit, mereka bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'un adalah azab yang ditimpakan kepada orang-orang sebelum kalian. Kemudian Bani Israel berhasil menguasai Baitul Maqdis. Mereka terus melangsungkan hal tersebut. Sedang di tengah-tengah mereka terdapat Nabi Allah Yusha' yang memberikan keputusan kepada mereka dengan menggunakan kitab Allah Taurat, hingga dia dipanggil kembali ke Hadrat Ilahi. Jadi sebenarnya yang kita baca tadi adalah rentetan daripada kisah Nabi Musa AS, dan masuk pula pada Nabi yang baru, Nabi berikutnya, iaitu Nabi Yusha' bin Nun. Jadi nama Nabi Yusha' ni tak ada dalam Al-Quran Al-Karim, tapi disebutkan tentang orangnya saja, tapi namanya tidak. Adapun Nabi nama Yusha' bin Nun AS ini ada terdapat di dalam hadis Bukhari. Terdapat dalam hadis. Jadi kalau yang terdapat dalam Al-Quran memang ada 25 nama Nabi. Jadi sebenarnya Nabi-Nabi lebih daripada 25, banyak sekali. Nanti lepas tu pula masuk Nabi Khidir, Nabi Khidir, Nabi Ilyas dan seterusnya. Ini adalah Nabi-Nabi Bani Israel. Yang paling hebat di antara mereka adalah Nabi Musa AS. Ada persoalan? InsyaAllah di sini kita berhenti dahulu. Cerita amat panjang, kisah Nabi Musa AS. Kita teruskan dengan kisah Nabi-Nabi yang lain, insyaAllah ta'ala. Semoga Allah SWT memberikan kita kemudahan untuk kita meneruskan pembacaan kitab ini, insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.